بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قنيتنا عزكم الله، kita masih membahas beberapa riwayat yang menjelaskan tentang permasalahan al-jiran, tetangga. Kita selesai membahas bab yang ke-67 tentang permasalahan tidak diperbolehkan bagi seorang wanita meremehkan tetangganya dalam hal pemberian hadiah, walaupun hanya memberi hadiah kaki kambing. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-68 tentang syikayatul jar, keluhan tetangga, pengaduan, keluhan tetangga. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab syikayatil jar, bab keluhan atau pengaduan tetangga. Dibawakannya bab ini khonatina azakumullah oleh beliau, yakni untuk menjelaskan apa dampaknya, apa pengaruhnya kalau tetangga itu sampai mengeluhkan tetangganya yang lain. Beliau membawakan nanti insyaallah beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasanya syikayatul jar, keluhan atau pengaduan tetangga tentang kejelekan tetangga yang lainnya, itu merupakan min asbabi jalbil la'nah, termasuk sebab mendatangkan laknat Allah tabaraka wa ta'ala atas orang tadi yang jahat. Sehingga pengaduan tetangga itu sangat berat. Saya membawa orang yang diadukan tadi kepada laknatnya Allah tabaraka wa ta'ala dan menunjukkan tindakan besar-besar. Kita baca beberapa riwayat yang dibawakan di sini oleh beliau. Qala haddatsana Ali ibn Abdullah, wa Ali ibn Abdullah ibn Ja'far al-Madini, dikenal dengan sebutan Imam Ali ibn al-Madini. imam besar pada zamannya, pada zaman Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan ini guru yang paling disegani oleh al-Imam al-Bukhari. Imam Bukhari tidak merasa segan di hadapan siapapun kecuali di hadapannya Ali ibn Madini. Qala haddatsana Sufwan ibn Isa. Wa Sufwan ibn Isa al-Qassam. Al-Qassam thiqatun salih. Seorang rawi yang thiqah dan seorang rawi yang saleh, termasuk ahli ibadah. Qala haddatsana Muhammad ibn Ajlan. Saduq. Kalau Muhammad ibn Ajlan saduq. Martabatnya lebih rendah. Dia dihasankan hadisnya. Qala haddatsana Abi. Namanya Ajlan. La ba'sa bihi. Dia ini dikatakan la ba'sa bihi, tidak mengapa orangnya. Di bawah tingkatan saduq. Namun dia masih tetap dihasankan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata. Maka hadis ini isnaduhu hasan. Atau kamu katakan isnaduhu la ba'sa bihi. Sanadnya tidak mengapa atau hasan. Semua rawinya thiqah terpercaya kecuali Muhammad bin Ajlan dan bapaknya. Ini yang membuat turunnya martabat sebuah hadis yang tadinya itu sahih berubah menjadi hasan saja. Tapi masih bisa dipakai sebagai hujjah. Qala, berkata Abu Hurairah. Qala rajulun. Berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Inna li jaran yu'zini. Sesungguhnya aku ini memiliki. Li, saya memiliki, mempunyai. Jar, tetangga, yu'zini. Yang senang mengganggu saya. Senang menyakiti saya. Jadi orang ini, ikhwan, melaporkan, mengadukan, mengeluhkan gangguan atau kejahatan tetangganya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, "Intaliq, pergi kamu ke rumah, fa akhrij mata'ak." Lalu kamu keluarkan barang-barangmu ila tariq, ke tengah jalan. Kamu pulang ke rumah, kemudian barang-barang kamu keluarkan ke jalan. Fantalaqa, maka orang tadi pulang balik ke rumahnya. Fa akhraja mata'ahu, lalu dia mengeluarkan barang-barangnya ke jalan. Fastama'a an-nasu 'alaihi, maka orang-orang pun kumpul mengerumuni dia. Istama'atu, kumpul mengerumuni. An-nas, orang-orang. Ya, orang-orang itu mengerumuni dia. Tanya, faqalu, mereka bertanya, masya'nuka, ada apa dengan kamu? Tahu-tahu namanya pulang ke rumah, dikeluarkan semua barang-barangnya, dibawa ke tepi jalan, ada apa ini? Hah? Ada apa kamu ini? Qala, dia menceritakan, li jarun yu'dini, saya ini punya tetangga yang sering mengganggu saya. Fadzakartu dzalika, maka saya mengadukan, menyebutkan hal itu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cerita apa adanya. Faqala, maka Rasul berkata, intalib, kamu pulang. Fa'akhrij mata'aka ila tariq, lalu kamu keluarkan barang-barang kamu ke jalan. Ya, orang tadi itu ketika ditanya sama banyak pihak, dia mengisahkan keluhan dia tadi. Saya tadi mengeluh kepada Rasulullah SAW. Saya mengatakan kepada beliau, saya punya tetangga yang jelek, suka ganggu saya. Dan beliau menyarankan demikian. Menyarankan supaya saya mengeluarkan barang-barang saya ke jalan. Akhirnya apa? Faja'alu yaqulun. Maka orang-orang tadi menyatakan, Allahumma la'anhu. Ya Allah, laknatlah orang tadi. Ya, ini tetangga yang jelek itu. Ya Allah, laknatlah orang tadi. Allahumma khzihi. Ya Allah, hinakanlah orang tadi. Ini yang mengatakan demikian, ini banyak orang. Jadi masing-masing mengatakan demikian. Nah, mungkin bahasa kita, oh ternyata orang satu itu, bahasa kasar-kasar begitu ya. Nah, kemudian mengucapkan doa-doa kejelekan untuk orang yang jahat. Fabalaghahu. Kejadian ini sampai kepada tetangga yang jelek tersebut. Faqala fa'atahu, maka tetangga yang jelek itu pun datang kepada orang tadi yang mengeluh tadi. Faqala, kemudian dia mengatakan, irji ila manzilik, kamu pulang aja ke rumah kamu. Fa wallahi, demi Allah, la uzik, aku tidak akan lagi ganggu kamu. Hah? Ternyata urusannya berarti ganggu tetangga membuat satu RT, satu RW doakan kejelekan kepada saya semua. Semuanya mengatakan Allahumma al'anhu, Allahumma akzihi. Repot urusannya. Sudah pulang. Sudah enggak akan kamu lagi. Nah, ini hasan. Hadis yang kedua. Semuanya mirip. Kita baca semua ya. Qala haddathana Ali ibn Hakim al-Audi. Ali ibn Hakim al-Audi. Abu al-Hasan. Thiqatun salih. Firawi yang thiqah dan salih. Orang yang salih. Terpercaya dan orang yang salih. Qala haddathana Syarik. Syarik ibn Abdillah an-Naqai. Syarik ibn Abdillah an-Naqai. Dia dikenal dengan julukan Syarikul Qadhi. Syarik al-Qadhi. Sebab dia sebagai seorang qadhi, seorang hakim di wilayah Naqa. Dia ini khonamtina azakumullah sebelum jadi qadhi, sebelum jadi hakim, dia termasuk min al-huffaz al-thiqat, termasuk penghafal hadis yang terpercaya. Kelasnya itu sekelas Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid dan semisalnya yang imam besar pada masa itu. Begitu dia diangkat sebagai seorang qadhi, seorang hakim, langsung berubah hafalannya. Hafalannya rada-rada enggak genah begitu. Sampai pada akhirnya disibukkan dengan urusan qadha, urusan mahkamah, urusan peradilan. Sa'ahifduhu. Jadi jelek hafalan dia. Semrawut semua porak-poranda hadis-hadis yang dia hafalkan itu. Fadu'ifa bidzalik, maka dia pun dibaifkan oleh para ulama dikarenakan jeleknya hafalan dia. Paham ya? Hadza huwa. Maka dia baif. Dia baif ya. Karena jeleknya hafalan dia. Kecuali kalau yang meriwayatkan dari dia, yang murid-muridnya itu, yang meriwayatkan dari dia sebelum jadi qadhi, maka dikatakan sahih. Dan itu cuma sedikit. Cuma sedikit ya. Seingat saya ada tiga orang saja yang meriwayatkan dari Syarik sebelum dia menjabat sebagai qadhi. Rata-rata semuanya meriwayatkan dari dia setelah jadi qadhi. Maka dia baik. Inilah salah satu sebab kenapa para ulama kita, para ulama ahli hadis, sangat tidak mau ketika ditawari jabatan. Ditawari loh ya, nggak nyari loh ya. Nggak usah pakai kampanye-kampanyean loh ya. Ditawari langsung oleh pemerintah, oleh penguasa. Sini kamu sebagai mufti am, kamu sebagai qadhi besar negara. Nggak mau. Banyak sebabnya, diantaranya ialah ini. Mereka khawatir dengan tina azakumullah, ilmu yang selama ini mereka hafalkan, yang selama ini mereka emban, yang mereka bawa, yang mereka pelajari, porak-poranda dengan sebab jabatan tadi. Sangat menyibukkan. Sehingga mereka milih menjadi raya jelata daripada menjadi qadhi. Namun nama mereka harum di kalangan ulama ahli hadis. Nama mereka harum di kalangan kaum muslimin. Sebab mereka sebagai pembawa hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hada, ini pelajaran. An Abi Umar. Abu Umar al-Munabbihi, al-Munabbihi an-Nakhai. Dan dia majhul, majhul, tidak dikenal siapa dia. An Abi Juhaifah. Abu Juhaifah namanya Wahab, Wahab ibnu Abdullah As-Suwai. Wahab ibnu Abdullah As-Suwai, sahabatnya Rasul, sahabiyun jalil. Nah, Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan Abu Juhaifah ini belum balik. Belum balik, belum balik. Dengan demikian, sanadnya ini apa ini? Sahabat baik. Sebab ada dua penyakit. Yang pertama, syarik al-qadi, dia dhaif. Dan yang kedua, Abu Umar an-Nakhai, juga majhul. Baik. Namun dia dikuatkan, naik hasan li ghairihi dengan riwayat yang sebelumnya. Dari hadis, siapa tadi? Hadisnya Abu Hurairah. Kalau dikumpulkan jadi satu, maka yang dhaif ini naik jadi hasan li ghairihi. Saling menguatkan sehingga bisa dipakai. Qala, berkata Abu Juhaifah, syaka rajulun, ada seorang rajul, seorang laki-laki, syaka, mengeluh, mengadu, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam jarahu, dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal tetangganya. Dia menyebutkan tetangga saya begini, begini, begini, begini, jelek pokoknya. Faqala. Maka Rasulullah menyatakan, ihmil mata'ak. Kamu bawa barang-barangmu. Fadha'hu 'ala tariq. Lalu kamu letakkan barang tadi di jalan raya. Faman marra bihi yal'anhu. Barang siapa yang melewati barang kamu, dia pasti akan melaknat tetangga kamu tadi. Faja'ala kullu man marra bihi yal'anhu. Maka betul ya Pak. Jadilah setiap orang yang melewati barang tadi, melaknat tetangga dia. Semuanya datang. Apa ini? Oh fulan tetangga saya yang nyakiti saya. Allahumma la'anhu. Kata laki yang kedua laki, apa ini? Oh si fulan, anak ganggu saya. Allahumma la'anhu. Terus begitu. Setiap yang melewati barang ini, tanya ini. Ada apa ini? Oh si fulan ganggu saya. Doakan Allahumma la'anhu. Allahumma la'anhu. Nah kalau kamu dan se-RT lewat semua, Allahumma la'anhu kabeh. Ruwata ya khanat saya. Faja'a ilan Nabi SAW. Maka tetangga yang jelek itu pun datang kepada Nabi SAW. Faqala, dia ngomong, malak itu minan nas, apa ini yang saya jumpai dari orang-orang ini? Sampai mereka berbuat demikian. Faqala, maka Rasulullah menyatakan, inna la'natallahi fawqa la'natihim, sesungguhnya la'nat Allah itu di atas la'natnya mereka. Artinya sebelum orang-orang tadi melaknati kamu, Allah sedang melaknat kamu duluan. Demikian disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Dalam riwayatnya Imam Tabrani rahimahullah, beliau mengatakan demikian. Naam. Dia itu mengatakan la'anakallah qoblan nas. Allah melaknat kamu sebelum orang-orang tadi melaknat kamu. Tsumma qala allazi syaka. Kemudian berkatalah orang yang mengeluh tadi. Kafai itu. Cukup ya Rasulullah, cukup. Sakim. Cukup ya Rasulullah. Aunah waris misalnya. Nah, ini mirip dengan sebelumnya lagi. Dia dhaif, namun dikuatkan dengan hadis yang sebelumnya. Yang ketiga, juga mirip ya. Cuma yang ini lebih panjang. Qala haddathana Makhlat ibn Malik. قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء. نسمع نفقه. إلا Qala haddatsana al-Fadl, yani Ibnu Mubashir. Fadl Ibnu Mubashir ya Al-Ansari. Dhaif ya. Dhaifkan sama Ibnu Ma'in. Al-Fadl Ibnu Mubashir Al-Ansari dhaif. Qala sami'tu Jabiran yaqul. Dia mengatakan saya mendengar Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata. Semua rawinya thiqah kecuali Fadl Ibnu Mubashir dia dhaif. Maka sanadnya pun jadi dhaif karena orang ini. Sekali lagi, kalau riwayat yang ini kemudian digandengkan dengan riwayat yang sebelum-sebelumnya itu menjadi kuat. Sanadnya dhaif dengan lafaz yang panjang seperti ini, namun khusus untuk pembahasan masalah tetangga disebutkan di akhir riwayat itu, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu ja'ilun lahu miratha. Jibril senantiasa berwasiat kepada saya tentang tetangga sampai saya mengira orang tersebut mendapatkan warisan dari tetangga yang lainnya. Ini lewat pada bab-bab yang sebelumnya dari Aisyah dan juga yang lainnya muttafaqun alaih. Tamam, yang disebutkan dalam bab yang sebelumnya itu. Sehingga riwayat ini pun dengan lafaz yang tadi kuat. Adapun dengan lafaz yang panjang seperti ini dhaif sanadnya. Qala sami'tu Jabiran yaqul. Saya mendengar Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata. Ja'a rajulun. Datang seorang laki-laki. Ilan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Yasta'tihi ala jarih. Mengeluhkan kejahatan tetangganya kepada dia. Mengeluhkan permusuhan tetangga dia kepadanya. Yasta'di biyashku udwana jarih. Dia mengeluhkan permusuhan atau kejelekan tetangga dia. Fabaina huwa qa'idun bainar rukni wal maqam. Maka tatkala dia duduk antara rukun dengan maqam. Ini di Ka'bah. Rukunnya namanya rukun Yamani. Maqamnya maqam Ibrahim. Jaraknya enggak terlalu jauh. Tahu ya? Hah? Ini rukun. Maqam sebelah sini. Ini rukun, ini maqam. Ini Hijr Ismail. Antara rukun dengan maqam, ini maqam Ibrahim. Selah-selahnya ini. Enggak terlalu jauh. Ketika dia sedang duduk di antara rukun dan maqam, id aqbala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ra'ahu ar-rajul, dan dilihat oleh laki-laki tadi, wa huwa muqawimun rajulan, dalam keadaan beliau menghadap atau berhadapan dengan seorang laki-laki, alaihi thiyabun bayadh. Laki-laki itu mengenakan baju putih. Indal maqam. Di sampingnya maqam. Di samping maqamnya Ibrahim. Haythu yusalluna alal janais. Di mana mereka biasa mensolatkan jenazah di situ. Ini pada masa itu. Solat yang namanya jenazah disolatkan di dekatnya maqam Ibrahim. Fa'akbalan nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang. Faqala, dia berkata. Apakah beliau ini laki-laki berkata. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Dengan bapakku, engkau dan ibuku wahai Rasulullah. Ini ucapan-ucapan penekanan. Manir rajul ya Rasulullah? Manir rajul? Siapakah laki-laki? Alladhi ra'aitu ma'ak. Yang saya lihat bersama kamu, muqawimak, berhadapan dengan kamu tadi. Alaihi thiyabun biyub. Dia mengenakan baju putih. Qal, kata Rasulullah. Aqad ra'aidah. Apakah engkau telah melihat orang tadi? Qala na'am. Iya, saya melihatnya ya Rasulullah. Qala ra'aita khairan kathira. Kata Rasul, kalau begitu engkau melihat kebaikan yang banyak. Dhaka Jibril. Dia itu, laki-laki itu ialah Jibril. Rasulur Rabbi, utusannya Rabbku. mazala yusini bil jar. Dia tadi terus menerus memberikan wasiat kepada saya tentang tetangga, hatta dhanantu, sampai saya mengira annahu ja'ilun lahu miratha. Sampai saya mengira orang ini menjadikan harta warisannya untuk tetangga dia tadi. Ini tiga riwayat hanafina azakumullah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Al-Adabul Mufrad dalam bab Shikayatul Jar, pengaduan dan keluhan tetangga. Dari sini hanafina azakumullah menunjukkan bahwasanya sekali lagi keluhan atau pengaduan tetangga tentang kejelekan tetangga yang lainnya itu menunjukkan bahwasanya tetangga yang dikeluhkan itu telah melakukan tindakan besar-besar. Sebab tindakan dia sampai membuat orang lain mengeluhkan kejahatan dia itu membawa laknatnya manusia dan sebelumnya mendatangkan laknat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga sangat berat dan besar dosanya kalau sampai tetangga-tetangga kalian itu mengadukan kejelekan-kejelekan kalian. Allahul Musta'an. Ada sini khonatina azakumullah menunjukkan syikayatul jar, pengaduan dan keluhan tetangga itu bisa mendatangkan laknat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga bisa mendatangkan laknat dari umat manusia. Nah, Allahul Musta'an. Maka dengan kita membaca riwayat ini, khonatina azakumullah, kita harus berupaya semaksimal mungkin menjauh atau lepas dari pengaduan-pengaduan tetangga yang bilhaq dengan cara yang hak. Sebab laknat itu doa kejelekan yang berat. Mendoakan orang lain supaya jauh dari rahmatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. At-tardu wal ibad an rahmatillah. Mengusir dan menjauhkan orang dari rahmatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cukup berat. Demikian pula ya khonatina azakumullah. Kita segera berusaha semaksimal mungkin untuk menjauh dari tempat-tempat laknat. Dari tempat-tempat laknat. Atau menjauh dari tindakan-tindakan yang mengundang laknat orang lain. Dan itu banyak. Cukup banyak ya khonatina azakumullah. Satu di antaranya yang disebutkan dalam riwayat ini. Menyakiti tetangga, mengganggu tetangga, sampai dia mengeluhkan kejahatan Anda. Juga perbuatan yang lain ya khonatina azakumullah yang membuat datangnya laknat ialah at-takhalli wal buras fi tariqin nasi aw ghillihim. Fi'al atau fi'al ya. Fi'ab di tempat lalu lalangnya orang atau di tempat teduhnya orang. Ini disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan ittaqu al-la'anain. Ittaqu al-la'anain. Hendaklah kalian, wahai para sahabatku, takut atau khawatir dari dua tindakan yang sangat sering, sangat besar kemungkinannya membawa datangnya laknat orang lain. Mereka bertanya, ya Rasulullah, man la'ana? Apa itu dua perkara itu? Beliau mengatakan, at-takhalli fi tariqin nasi aw dhillihim. Engkau itu berkhala', artinya engkau itu be'al, be'ab, di tempat lalu lalangnya orang, tempat mereka biasa jalan, atau di tempat mereka berteduh. Nah, itu membuat orang lain melanat diri Anda. Misal saja, jalan yang itu biasa dipakai orang lewat. Tahu-tahu ada yang beol di situ, tengah-tengah situ. Satu gunduan begitu. Orang yang melewatinya, mesti sudah mencium baunya. Apa ini? Bau apa ini? Dicari-cari, tidak ketemu, tahu-tahu. Apa ini diangetnya? Ternyata dia injak kotoran tadi. Itu mesti khonatina azakumullah. Orang tadi akan mengamuk-ngamuk, akan marah-marah. Dan bukan perkara yang mustahil sampai keluar dari mulutnya doa, doa kejelekan. Ya, bahasanya kita ya mungkin kasar ini. Oh, apa ya? Mengajar ini, ngomong-ngomong. Atau tempat terjunnya mereka. Tanam ya, misalkan pohon besar yang biasa kita tahu biasa dipakai orang lain untuk berteduh. Saat siang yang sangat terik, siang bolong yang sangat terik, apalagi hawa-hawa Surabaya yang panas, ada orang kepingin leye-leye, kepingin duduk santai begitu di bawah pohon, dengan angin yang sepoi-sepoi, teduh, enak begitu, apalagi dengan minum es kelapa muda atau apa gitu. Tempat teduh ya, Pak. Orang tahu itu tempatnya orang berteduh, tempatnya orang duduk-duduk di situ. Ternyata ada yang kurang ajar. Kemudian dia buang hajat di situ. Entah BAK atau BAB. Atau BAK ya. Kalau K kan kecil. Kalau BAB, B kan A. Buang hajat yang kecil atau besar di situ. Di situ. Kira-kira bagaimana ya, Pak? Orang yang nggak tahu menahu, tahu-tahu duduk di situ. Dia akan dengan santainya, karena dia ngerti itu tempat teduhnya orang, dengan santainya dia akan datang ke situ, bagaimana biasa dia berteduh di situ, menjadi tempat yang sejuk, yang teduh, yang banyak sepoi-sepoi anginnya, duduk dia. Saat itu dia membayangkan suasana yang teduh, yang sejuk, yang dengan angin yang sepoi-sepoi, yang menyegarkan. Tahu-tahu apa terjadi. Lagi teduh begini, tahu. Kok lain baunya ini? Apa ini? Semeriwing-semeriwing. Baunya kok menyengat seperti ini? Biasanya orang yang teduh itu kan, kalau dia sendirian pohon itu kan sambil begini dia. Gitu. Teduh begini. Baunya kok begini? Apa ini? Kok lain ini? Tangannya ada ditaruh di tanah begitu. Loh, kok basah-basah apa ini? Namanya orang itu refleks ya, Evan. Karena begitu, atau dicium. Gak ngerti bau, cuman masih diginikan juga sama dia. Begini. Oh, begini. Sopo yang kencing di sini ya? Kurang ajar ini. Ini ngawur aja. Al-Muhim. Akhirnya muncul kata-kata yang kotor atau mungkin yang jelek, doa-doa kejelekan bagi orang tadi. Dan itu memang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Dan kamu lihat kanam tina azzaqumullah, tempat-tempat yang memang banyak dipergunakan oleh keumuman orang. Ada beberapa riwayat di kalam, ada perbincangan di kalangan para ulama, namun maknanya sahih. Maknanya sahih kanam tina azzaqumullah. Tentang tempat-tempat yang dilarang untuk kita buang hajat di situ. Di antaranya, di pohon yang berbuah. Di pohon yang berbuah. Pohon yang sedang berbuah ya Pak. Juga tidak boleh. Juga yang dilarang ialah di tempat pertemuan air. Tempat pertemuannya air. Air itu akan mengalir dari sungai atau dari selokan. Dari sungai. Yang di gunung-gunung itu kemudian di bawahnya tempat penampungan airnya, pertemuan airnya. Tidak diperbolehkan bagi Anda untuk buang hajat di situ, tempat pertemuan air tadi. Kenapa? Setiap orang menggunakan itu air, kadang untuk diambil, untuk dimasak, kadang untuk diambil, untuk nyuci, kadang diambil untuk tempat mandi dan segala macamnya. Nah, kalau kemudian Anda, diolnya di situ, Allahul Musta'an Tawli. Wahai kata tempat-tempat yang lainnya yang itu merupakan kondisi-kondisi yang dipakai oleh orang-orang umum, kebanyakan orang tidak diperbolehkan kita buang hajat di situ, sebab akan mendatangkan laknat dan doa kejelekan dari orang lain. Dan ini bisa kamu kiaskan dengan tempat-tempat yang lain pula, sebab maknanya ialah iza'un nas, mengganggu, menyakiti orang lain. Yang mau tanya. Nah, entah ya. Ayo. Iya. Apa hukumnya BO di bioskop? Enggak boleh. Kenapa ya, Akhi? Tolong ya. Artinya itu cukup biasa dipakai mangkalnya muda-mudi. Meskipun banyak orang nonton bioskop begitu. Nah, kalau kamu tinggal di situ, mengganggu orang lain gitu ya. Nah, Masya Allah. Tak senyum lah tuh. Ada yang kata dari siapa dia? Gimana jawabannya kamu? Kau Allah Alam gitu, Allah Alam. Nah, wah, wah. Dari sisi mengganggunya nggak boleh. Tapi yang saya ingin tanyakan, nah, siapa kalau kamu jawab pertanyaan seperti ini? Nah, pertanyaan saya, lah siapa kalau kamu tahu Tom masuk ke bioskop itu? Lah siapa? Kalau tahu-tahu masuk ke bioskop itu ngapain? Kemudian tahu-tahu VR di situ itu ngapain? Allah Tuhan, begitu kan? Dia nggak sadar ya, nggak sadar dia. Kalau hakunya nggak boleh, karena memang nggak gua orang lain. Saya khawatir, oh, apa Ustaz? Bukan tempat kemaksiatan itu. Ganggu aja mereka itu. Tapi ada banyak. Allah. Sebelum kamu jawab, kamu ngomong, ada apa? Apa masuk ke bioskop itu? Masuk ke tempat-tempat seperti itu. Allah. Nah. Dalam hadis ini, qanatina azakumullah menunjukkan kepada kita bolehnya seseorang mengeluhkan atau mengeluh mengadu kepada pemerintahnya. Ini dengan kita menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW saat itu sebagai kepala negara, seorang rakyat menyampaikan keluhan-keluhannya, gangguan-gangguan orang lain kepada pemerintah. Bagaimana orang ini, Valentina Azzaikumullah, dia mengeluhkan tetangga dia dan segala macamnya kepada Rasulullah SAW. Dengan bahasa yang lebih umum, diperbolehkan mengeluhkan gangguan orang lain kepada pihak-pihak yang terkait. Instansi-instansi yang terkait dengan masalah ini. Kemudian dalam riwayat ini, khairatina azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cara untuk memberi pelajaran kepada orang yang jahat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara barang-barang kamu itu dikeluarkan ke rumah, keluar rumah, pinggir jalan, tempatnya orang banyak lewat. Tamam? Supaya nanti orang-orang itu nak bertanya kepada kamu, ada apa kok kamu mengeluarkan barang-barang kamu tadi? Kamu terangkan kepada mereka dan memberi pelajaran kepada tangga yang jelek tadi. Ini satu upaya ya, Panatina Azzaikumullah. Ini dikembalikan kepada kebijakan pemerintah atau kebijakan pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini. Sekiranya apa solusi yang terbaik untuk menghentikan kejahatan tetangga tadi. Nah, kira-kira kalau di zaman sekarang ini, Panatina Azzaikumullah, diterapkan cara ini, tepat tak? Cocok ya? Kan kamu punya tangga satu itu menjahatnya, luar biasa. Semua orang ngerti kejahatan tentang hati ini. Jahat, wah, rewel, rewet, triwis. Terus pokoknya semua orang tahu yang jahatnya polsa ini. Dan kamu sebagai pihak yang sering diganggu sama dia. Kayaknya cocok ini ya, Pak. Solusi yang satu ini perlu kamu terapkan. Kalau kamu terapkan, kamu lapor sama Pak RT. Pak RT, anak apa? Saya punya tangga itu, Pak RT. Itu jahat sekali sama saya. Dia begini, begini, begini, begini. Banyak yang tahu tentang kejahatan dia itu. Kata Pak RT, sudah. Kita amalkan aja hadisnya Rasulullah ini. Gimana Pak RT? Kamu keluarkan semua barang kamu. Kamu keluarkan semua barang-barang kamu. Taruh di jalan, apa namanya, yang paling banyak dilewati sama orang. Kamu keluarkan kursimu, kamu keluarkan apa? Lemari barang. Mata macam-macam. Kamu keluarkan kursimu, kamu keluarkan kasurmu, kamu keluarkan lemarimu, kamu keluarkan barang-barangmu. Orang, ya banyak komentarnya ya kalau sama sekarang ini. Loh, mau kemana Pak? Mau ngungsi. Kan nanya, kan begitu. Masya Allah, ada apa kamu ini? Ya kan pertanyaannya ke macam-macam. Kenapa ini Pak? Kalau dikeluarkan barangnya, mau ngungsi. Nah, ada orang yang mungkin kenal baik sama kamu seneng buyon. Ini mau apa? Mau dilelang. Itu biasa ya. Kamu hanya menerangkan saja. Saya ini punya tetangga ini. Tetangga saya ini jeleknya minta ampun. Tadi saya telapor sama Pak RT. Saya kasih tahu tuh Pak RT, saya punya tetangga yang jahat. Dia begini, begini, begini. Kata Pak RT suruh mengeluarkan barang-barang saya. Disuruh mengeluarkan ke pinggir jalan gitu. Tetangga yang mana? Yang itu loh. Oh ya memang orang itu kurang ajar mereka. Akhirnya muncul kata-kata seperti itu. Allah Alam kalau zaman sekarang yang ikhwan, apakah orang tadi yang jahat tadi kapok dengan tindakan seperti itu, ataukah mungkin malah malah apa ya ikhwan? Tambah jahat dengan kamu. Allah Alam. Antum perhatikan dan diawati baik-baik. Kalau misalkan ini solusi tepat untuk orang tadi, dilakukan tidak ada masalah ya. Itu merupakan solusinya Rasulullah SAW. Jadi kalau kamu upayakan cara seperti ini, ternyata kemungkinan besar justru menambah parahnya tetangga tadi itu. Karena dia dipermalukan di depan banyak orang. Dan kamunya yang digarap sama dia di belakang. Ya Allah alam bisawab. Untuk perhatikan solusi-solusi yang lain juga. Nah, di sini Ikhwan Fillah Azzakumullah menunjukkan bolehnya mendoakan kejelekan atas orang lain. Orang lain yang berbuat kejelekan-kejelekan dan kejahatan-kejahatan. Yang diperbolehkan mendoakan kejelekan bagi seseorang yang berbuat jahat. Dan di sini Ikhwan Fillah Azzakumullah penyebutannya secara umum. Menyebutkan jar, tangga, dengan tanpa menyebutkan nama. Dengan tanpa menyebutkan nama. Sehingga doanya dengan doa yang umum tadi itu. Dengan doa yang umum. Adapun doa secara ta'yin. Langsung penyebutan nama. Apalagi dalam bentuk laknat. Dalam bentuk laknat. Doa laknat untuk orang tertentu. Maksudnya ada khilaf di kalangan para ulama. Sahih insyaAllah ta'ala. Ada mujawajah dzalik. Tidak diperbolehkan yang seperti itu. Ikhwan fillah azzakumullah. Nah. Ini yang pertama, ini yang kedua bermirip. Adapun hadisnya Jabir radhiyallahu taala anhu jika hampir sama dengan yang tadi mengenai pengaduan-pengaduan tadi. Cuma di sini khonatina azzaakumullah disebutkan tentang kisahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan Malaikat Jibril. Dengan Malaikat Jibril. Dalam riwayat ini menunjukkan bahwasanya Malaikat Jibril itu bisa berubah wujud menjadi manusia biasa, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan bisa dilihat oleh as-sahabat. Dan itu semuanya dengan izin dari Allah tabaraka wa taala dan dengan kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Anda tahu sendiri karena tina azakumullah yang namanya mereka Jibril. Itu bentuk penciptaan aslinya. Enggak seperti itu. Enggak ada? Memiliki sayap yang sangat banyak. Sekitar 600 sayap. Situmiyah janah. 600 sayap. Satu sayapnya menutupi ufuk. Itu aslinya. Namun di sini beli mereka Jibril alaihissalam menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan bentuk manusia. Dan di sini Malaikat Jibril menggunakan pakaian putih. Pakaian putih. Dia pun hiyab. Pakaian serba putih. Dan ini juga beliau lakukan ketika beliau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saat itu di sekitar beliau ada beberapa orang sahabatnya. Tahu-tahu muncul seorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, enggak nampak bekas-bekas safarnya, enggak ada orang yang tahu siapa dia. Hadis Jibril yang masyhur itu ya. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan kiamat dan segala macamnya. Itu menggunakan baju yang sangat putih, syadidu bayadith thiyab, sangat putih pakaiannya. Juga demikian di sini disebutkan rajulun 'alaihi thiyabun bayadh, lelaki yang mengenakan baju yang putih. Naam. Dalam riwayat ini, Ibnu Azzaqumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya tempat penyelenggaraan sholat jenazah itu ma'ruf. Ada tempat khusus yang ma'ruf yang diketahui oleh masyarakat tempat. Dari kalimat haitsu yusalluna 'ala janaiz, tempat di mana mereka biasa melaksanakan sholat jenazah. Di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, salat jenazah itu di musalla. Kharaja fihim ilal musalla. Ketika datang khabar kematian Najasyi, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala muttafaqun alaih, Rasulullah memberitakan kepada para sahabatnya bahwa saudara mereka di Habasyah meninggal dunia. Disebutkan kharaja fihim ilal musalla fakafara alaihi arba'ah. Beliau keluar bersama dengan para sahabatnya ke musalla, kemudian beliau takbir 4 kali. Dan yang dimaksudkan dengan musola di sini, karena kita azakumullah, bukan musola langgar-langgar cilik itu, bukan. Yang namanya musola itu lapangan. Lapangannya ya. Dan penyebutan musola di zaman beliau, itu tempat penyelenggaraan sholat id. Musola id. Ini musola jenazah. Sehingga tempatnya khusus di luar rumah, di tempat khusus untuk menyelenggarakan yang namanya sholat jenazah. Ada. Dan itu yang biasa, yang sering beliau lakukan ya Pak. Ada pun di masjid, pernah beliau lakukan, bagaimana diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma salla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala Sahal wa Suhail ibn Ibayda illa fil masjid. Rasul sallallahu alaihi wa sallam tidak mensalatkan Sahal dan Suhail, dua putranya Ibayda, melainkan dalam masjid. Sehingga di masjid boleh, namun yang seringkali beliau laksanakan di luar masjid, di musola, tempat khusus untuk mensolatkan jenazah. Alhamdulillah. Untuk zaman kita sekarang ini, kayaknya belum ma'ruf, belum masyhur ini ya. Ya. Kalau penyelenggaraan sholat id, mereka mengetahuinya dengan lapangan. Lapangan besar. Itu sholat id. Untuk jenazah, tidak ada ya. Rata-rata di mana? Kalau tidak di rumah, di masjid. Nah, perkara yang jais. Cuman alangkah bagusnya kalau kemudian mereka mengamalkan seperti ini. Tempat yang ma'ruf dan masyhur, semua orang tahu itu tempat biasa menyolatkan jenazah. Nah, kalau kemudian sholat jenazah di lapangan gimana? Jenazah dibawa ke lapangan, tempat biasa dia sholat id, taruh di situ, disolatkan semua orang banyak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dalamnya mana? Ada sini. Nah, Allah yang sadar. Itu yang kita bahas. Dalam musallah. Nah. Kalau di Yaman, di Damas. Itu dibawa memang langsung mendekati ke tempat kuburannya. Ke makorang. Dan cukup luas. Di gurun pasir. Cukup luas. Nah, dekat. Kalau dulu dekat tempat main bolanya anak-anak. Situ. Disolatkan jenazahnya taruh di situ, disolatkan, sehingga para santri-santrinya hampir semuanya datang, sehingga shofnya panjang, banyak ribuan orang yang disolatkan, baru kemudian langsung dengan karena dekat dengan makorohnya langsung dikuburkan di kuburan. Ada. Nah, selama saya di sana nggak pernah saya mendapati sholat jenazah di masjid, nggak pernah. Paling satu kali. Nah, sekali sehingga saya selalu gaib di masjid. Nah, dalam riwayat ini pula Yohanan Tina Azzaikumullah menunjukkan. Melihat Malaikat Jibril itu khairun katsir. Kebaikan yang banyak. Kata Rasulullah, ra'aita khairan katsira. Melihat kebaikan yang sangat banyak. Dari sini yang dilihat hanya jelmaan malaikat Jibril saja, bukan asli, bentuk aslinya malaikat Jibril. Ini sering dilihat oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tentang malaikat Jibril ini. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat, malaikat Jibril kalau menjelma menjadi manusia, itu wajahnya mirip kayak siapa? Mirip dengan seorang sahabi yang bernama Tihyatul Kalbi. Tihyah Al-Kalbi. Nah, ini orang enggak curiga, dikiranya Tihyah saja. Tahu-tahu lho, kok lahir? Alah. Sebagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika menjelaskan sosok profilnya Dajjal. Dajjal ya. Juga beliau mengumpamakannya dengan salah seorang sahabat. Dia mirip kayak sahabat ini. Entah Dajjal tahu saya. Saya lupa nama sahabat itu. Ada gitu. Hah? Bukan. Bukannya sih. Ibnu Sayyah. Dia sahabiyun jalil, sahabat yang mulia dan tidak membahayakan dia. Entah Dajjal apa? Dajjal tahu saya yang dia. Siapa? Oh, kan. Itulah yang melihat Dajjal. Mirip gitu. Beliau kayak tadi kan malaikat Jibril ketika menjelma menjadi manusia, mirip kayak Tihyatul Kalbi mukanya itu. Yang ini ketika beliau menjelaskan masalah Dajjal kan enggak ada yang tahu. Yang tahu yang lihat wajahnya kan siapa namanya? Tamim Dari. Nyalanya kan enggak ada yang tahu. Belum menyebutkan mirip kayak ini loh. Mirip kayak sahabat kita yang ini loh. Gitu. Wajahnya mirip kayak itu. Saya lupa nama sahabat tadi itu. Siapa namanya? Lupa. Namun tidak membahayakan dia. La yadhurru hadha sahabi. Tidak membahayakan sahabat tadi. Nah. Apakah dalam riwayat ini karena ji'an menunjukkan anjuran menggunakan pakaian putih? Apakah ada anjuran menggunakan pakaian putih? Dengan alasan pakaiannya para malaikat? Nggak tahu. Kok nggak tahu sih ya? Harus tahu sih ya. Nanti ya, Aki. Hah? Sunnah ya? Disunnahkan ya? Ada anjuran untuk mengenakan pakaiannya? Pakaiannya putih. Karena pakaiannya malaikat. Iya. Yeah. Oh gitu ya. Nah. Dianjurkan ya. Dengan riwayat yang lainnya, Rasulullah mengatakan ilbasu min thiyabikumil bayad wa kafinu biha mautakum. Dalam kamu kenakan, kamu pakai pakaian kalian yang warna putih dan kafanilah orang-orang mati kalian dengan kafan yang berwarna putih. Nah, anjuran ya menggunakan pakaian yang putih. Wallahu ta'ala alam. Ini soal. Ada informasi di internet bahwa insya Allah tanggal 4 Maret 2007 subuh akan ada gerhana bulan. Apa yang harus kita lakukan? Ditunggu aja gerhananya. Kalau betul terjadi, maka kita akan melaksanakan yang dianjurkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah gerhana. Begitu kan ya? Gampang kan? Kalau nggak terjadi ya sudah. Ya. Kalau terjadi kan nanti na'azakumullah, maka Rasulullah mengatakan faidha ra'aitumuh fafza'u ila shalah. Kalau kalian melihat gerhana, maka segera kalian untuk sholat. Sehingga yang kita lakukan ialah pertama, segera melaksanakan sholat gerhana. Baik gerhana bulan atau gerhana matahari. Kemudian yang dianjurkan sama Rasul juga ialah memperbanyak istighfar dan taubat, karena merupakan ayat min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menakut-nakuti hamba-Nya dengan itu, kemudian diminta untuk memperbanyak sedekah. Sedekah ya, Pak. Dan juga melaksanakan amal bir, amal-amal kebajikan yang lainnya. Amal-amal kebajikan yang lainnya. Itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Ada seseorang yang kedatangan tamu. Untuk memuliakan dan menghormati tamu tadi, tuan rumah menyembelih seekor ayam. Kemudian dimasak untuk dihidangkan kepada tamu tadi. Apakah perbuatan tuan rumah ini termasuk menyembelih karena selain Allah? Mohon dijelaskan. Baik ya. Yang antum harus pahami, fanatina azabullah, al-tabsu anwa. Penyembelihan hewan itu beragam. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang syirik, yang haram. Paham? Yang wajib khanatina asyakumullah seperti al-hadyu. Penyembelihan al-hadyu itu jemaah haji. Itu wajib. Haji mutamat yang tamatuh. Wajib menyembelih hadyu, demikian pula yang lainnya. Al-hadyu misalkan, itu wajib hukumnya. Dan juga al-udhiyah, menurut pendapat yang mewajibkannya. Al-udhiyah ya, penyembelihan kurban, hewan kurban, bagi mereka mengatakan wajib. Yang sunnah, seperti menyembelih udhiyah juga, hewan kurban, bagi mengatakan sunnah. Kemudian menyembelih akikah, hewan akikah, bagi mereka mengatakan sunnah. Yang ada qaul jumhur. Dan termasuk yang nanti na'azakumullah yang sunnah ialah menyembelih hewan untuk memuliakan tamu. Yang itu tanyakan tadi itu. Termasuk yang sunnah ini. Tapi menyembelihnya itu baca bismillah begitu. Nah kemudian dengan nama tamu tadi yang enggak halal ya akhi. Baca bismillah. Kamu sembelih, kamu masak dengan niatan untuk memuliakan tamu. Itu hukumnya sunnah ya Pak. Ikramu dhuyuf, perkara yang dianjurkan dalam Islam. Tamam? Hadza huwa. Ada lagi yang mubah. Misalkan anda nyembelih ayam, malah nyembelih kambing, malah nyembelih sapi. Untuk jualan. Ya terserah. Mau kamu jualan sapi, mau jualan daging ayam, daging kambing, boleh. Atau kamu mau nyembelih ayam, atau kambing, atau sapi, atau kamu makan dagingnya. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ada pun yang syirik ialah. Kalau dia menyembelih hewan tadi, dipersembahkan untuk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anda menyembelih ayam serba putih. Dari ujung sampai ujung putih semua. Kamu sembelih. Kemudian dipersembahkan untuk Sunan Fula. Untuk Sunan Ampel misalnya. Kamu kasihkan sama dia. Ada syirik. Tamam? Wa mal'un orang yang terlalu amri ikhwan. La'alallahu man zabaha li ghairillah. Hadi paham ya? Mafhumun insyaAllah. Pakai warna merah ya. Katanya mereka merah itu warna perang. Apakah pada masa sekarang ini masih ada kemungkinan mereka Jibril menemui kita? Oh enggak ya, sudah selesai tugasnya dia. Tugasnya dia akan menyampaikan wahyu. Sedang ada lagi wahyu ya Pak. Jangan meninggalnya Rasulullah SAW, maka tidak ada lagi dalam wahyu. Dan ini yang menyebabkan Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha menangis ketika itu. Ketika tanya sama Abu Bakar Siddiq, kenapa engkau menangis Ummu Aiman? Dia mengatakan, saya menangis bukan karena apa-apa. Saya menangis dikarenakan wahyu telah terputus dari langit. Maka Abu Bakar pun juga ikut menangis dengan pernyataan. Mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakaratul maut dijamin masuk surga. Benarkah hadis ini? Hadisnya ialah man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ialah la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Bagaimana tentang amalan Fir'aun yang menyatakan beriman kepada Tuhannya Musa saat sakaratul maut? Kalau Fir'aun ini, fanatina azakumullah, sebelumnya kafir. Paham ya? Sebelumnya dia kafir. Kalau orang tadi kafir, kemudian di saat dia sedang sakaratul maut, maka tidak ada lagi manfaatnya sebuah keimanan. Paham? Tidak ada lagi kemanfaatan sebuah taubat. Ada hadisnya, disebutkan dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar, seingat saya, ikhwan. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubatnya seorang hamba selama belum yughargir. Ghargara itu suara ketika orang sakaratul maut. Kalau sudah begitu, maka tidak ada lagi yang taubat. Ditutup pintu taubatnya. Dan juga khususnya Fir'aun ini, khanafina azakumullah, ya memang dinaskan dalam Al-Quran, tidak diterimanya iman dia. Memang ada ayat yang terhapus sama setelah ini. Sehingga membedakan antara seorang yang kafir, masih Islam di saat dia sakaratul maut, dengan seorang Muslim yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah ketika dia dengan sakaratul maut. Hadza bab wa dzaka bab. Ini bab di bab yang lain lagi. والله تعالى أعلم بالصواب. Bagaimana tata cara salat gerhana? Loh. Siapa yang tanya ini? Hah? Ikhwan apa akhwat? Siapa yang tanya ini? Malu menyebutnya. Zer, sampai dia nanya begini. Perasaan segede ini, apa belum pernah menyaksikan gerhana? Atau bagaimana? Allah. Saat gerhana ya, Fahamdina Assalamualaikumullah, dua rakaat. Rakaatan, dua rakaat. Ini yang sahih. Dan semua riwayat yang menyebutkan lebih dari dua rakaat, imma dhaif wa imma syad. Imma dia lemah, mungkin dia ganjil. Berapa kali salam? Satu kali salam. Bagaimana kaifiahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kaifiahnya? Kaifiahnya sama dengan salat-salat yang lainnya. Hanya saja, dalam satu rakaat ada dua rukuknya. Fi kulli rakaatin ruku'an. Tiap rakaat ada dua rukuknya. Salam. Kaifiyahnya misalnya dia takbir Allahu Akbar. Baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat dan panjang suratnya ya, Pak. Itu sunnahnya Rasulullah ya, Pak. Panjang suratnya itu. Tamam, begitu selesai dia baca surat, kemudian dia ruku. Allahu Akbar, dia ruku. Ruku juga panjang, hampir mirip kayak berdirinya. Kemudian dia takbir Allahu Akbar. Baca lagi. Sehingga i'tidal. Paham ya? Tapi dia berdiri lagi, membaca lagi. Al-Fatihah lagi, surat lagi. Paham ya? Surat lagi. Panjang juga, tapi lebih pendek daripada yang sebelumnya. Setelah itu, dia rukuk. Normal bagaimana dia rukuk. Dia i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua, dilaksanakan dengan cara yang sama seperti yang tadi. Cuma lebih pendek bacaannya daripada rakaat yang pertama. Kemudian dia tetap akhir, salam, selesai. Sehingga yang beda yang mana? Pada rukuknya. Kalau saat yang biasa, satu rakaat, satu rukuk. Kalau yang ini, satu rakaat, dua rukuk. Nah. Apakah boleh mengumumkan lewat speaker di masjid tentang akan diadakannya sederhana tanpa azan? Yang ada ya, fanatina azakumullah, jala panggilan. As-salatu jami'ah. Itu panggilannya. Tamam? Sehingga enggak pakai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Oh. Setengah malam. Jam 3 malam azan. Sayangnya orang ini mungkin azan awal. Mungkin dia lagi ngantuk. Yang ngerti jamnya. Bayangan dia sudah mendekati subuh. Sehingga cukup untuk azan pertama. Ngantuk ini. Jam 2, jam 3 baru azan. Nah. Tapi dia hanya menyampaikan dengan kalimat. As-salatu jami'ah. Kalau disebutkan as-salatu jami'ah, pertanda itulah yang dilaksanakan salat gerhana. Salat sunnah apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau safar yang tidak pernah beliau tinggalkan? Yang tidak pernah beliau tinggalkan ya ikhwan ialah witir. Witir kemudian dua rakaat subuh sehingga saya. Nah, sehingga itu hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ada banyak yang lain enggak? Manakah dosa yang lebih besar? Antara berzina dengan orang tua atau saudara atau tetangga. Gede kabeh ya, kawan. Nah, kok bandingannya begini dulu. Tapi kan opo gimana? Gede kabeh tuh, saya besar-besar semua. Yang lebih besar kalau dia berzina dengan kerabatnya sendiri. Mahramnya dia sendiri. Dari riwayat, setelah saya dari riwayat dengan Nabi Nabi Muhammad, dibunuh orang itu. Langsung dibunuh. Pelakunya dibunuh. Bila kita datang terlambat salat Jumat, lalu kita menjumpai imam sudah duduk tasyahud, apakah kita langsung duduk tasyahud dan melanjutkan dua rakaat salat Jumat yang tertinggal? Atau salat kita tidak terjadi dalam salat Jumat. Langsung aja tasyahud, kemudian menyempurnakan dua rakaat Jumat tadi yang ketinggalan dengan imam tadi. Dan dihitung sebagai salat Jumat. Ya, cukup ya. Bening-bening kepalanya. Cukup insya Allah ya. Ini sucinya dipakai persiapan untuk maghrib insya Allah. Wallahu a'lam. Rabbi insya Allah. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين